Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa masyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan matan yang diriwayatkan oleh musannif alaihi rahmatullah seputar bab wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di pembahasan pada malam hari ini kita akan menjelaskan atau membacakan syarah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di alaihi rahmatullah seputar bab yang tadi kita sebutkan dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid, syarah dari kitab At-Tauhid. Beliau sebutkan di sini aslu tauhid wa ruhuhu, asal dasar dari tauhid, dan demikian pula ruhnya tauhid. Seperti jasad, kalau tanpa ruh maka jasad tersebut ibaratnya tidak bisa bergerak dan melakukan sesuatu. Asal tauhid dan ruhnya tauhid adalah ikhlasul mahabbati lillahi wahdahu. Ikhlas di dalam memberikan kecintaan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu asal dan ruhnya tauhid. Wa hiya aslu at-ta'alluhi wa ta'abbudilahu, dan itu adalah asal landasan kita menyembah dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita beribadah kepada Allah karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah Azza wa Jalla karena kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Mahabbatullah adalah penggerak asal ruh dari itu seluruhnya. Bal hiya haqiqatul ibadah, bahkan mahabbatullah, al-mahabbatu lillah, mencintai karena Allah Azza wa Jal, adalah hakikat dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimu tauhid wa hatta takmula mahabbatal 'abdi li rabbih, dan tidaklah sempurna tauhid seorang mukmin hingga ia bisa menyempurnakan kecintaan dirinya kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu atau memberikan loyal kepada sesuatu, landasannya adalah karena mahabbatullah, cintanya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbiqu mahabbatuhu jami'al muhabi wa taghlibuha, dan dia mengedepankan kecintaan dirinya kepada Allah di atas seluruh kecintaan dirinya kepada selainnya, dan bisa mengalahkan itu seluruhnya. Wa yakunu lahal hukmu 'alaiha, sehingga jadilah ia sebagai hukum atasnya. Di dalam melakukan sesuatu hukumnya adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahabba fillah, barang siapa yang dia cinta karena Allah Azza wa Jalla, wa a'ta lillah, memberikan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, wa mana'a lillah, dan dia mencegah dirinya untuk memberikan sesuatu juga karena Allah Azza wa Jalla, disebutkan pada akhir hadis ini, faqad istakmalal iman, sungguh dia telah menyempurnakan iman. Keimanan akan sempurna dengan terwujudnya al-mahabbah, kecintaan seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah sebagai landasan dirinya di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Berinteraksi antara dia dengan sesamanya juga dilandasi karena faktor tersebut. Nah, Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya al-mahabbah, rasa cinta seseorang kepada yang lain bila didasari karena Allah Azza wa Jal, maka akan menyebabkan dengannya seorang mukmin mendapatkan wilayat Allah sebagai seseorang yang mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di bihaitsu takunu sa'ira muhabil 'abdi taba'an li hadhil mahabba allati biha sa'adatul 'abdi wa falahi. Di mana seluruh kecintaan seorang hamba mengikuti kecintaan dirinya kepada perkara ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allati biha sa'adatul 'abdi wa falahi, yang dengan itulah seorang akan bisa meraih kebahagiaan dan keberuntungan. Wa min tafri'iha wa takmiliha al-hubbu fillah, dan termasuk dari penyempurna al-mahabbah lillahi subhanahu wa ta'ala adalah seseorang bisa mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dia cinta kepada seorang yang lainnya dasarnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia, bukan pula karena kesukuan dan kemuliaan yang dia miliki. Murni ia berikan rasa cintanya karena Allah Azza wa Jalla. Inilah cinta yang dengannya seorang akan meraih al-ajr, pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibul abdu ma yuhibbuhu Allahu minal a'mali wal ashghas. Fayuhibbu al-'abdu ma yuhibbuhu Allah min al-a'mali wal ashkhas, sehingga seorang hamba ia mencintai Allah Azza wa Jalla, termasuk pula di dalamnya adalah dia mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla yadhaku, tertawa karena adanya dua orang yang saling membunuh antara sebagian dengan sebagian yang lain. Namun Rasul menyebutkan kilahuma yadkhulanil jannah, keduanya masuk ke dalam al-jannah. Dikisahkan ketika ada seorang mukmin, dia berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, fayuqtal wa yustashhad, dia terbunuh dan meninggal sebagai syahid karena berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan Allah Azza wa Jalla membukakan pintu tobat kepada seorang yang membunuhnya sehingga dia pun masuk Islam, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, berperang dan meninggal sebagai seorang yang syahid. Artinya apa? Perkara-perkara yang mungkin dengannya seseorang sakit hati dengan saudaranya karena satu masalah, akan tetapi kalau semisal didasari al-mahabbah, rasa cinta tersebut karena Allah Azza wa Jalla, maka ini seluruhnya bisa dia kesampingkan. Dia cinta kepada si fulan karena cintanya dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan termasuk dari sifat yang mulia yang diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas apa yang diberikan oleh orang lain dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kepribadiannya. Illa ayyuntahaka, kecuali kalau semisal dilanggar salah satu dari syariat Allah Azza wa Jalla. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi syai'an qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas apa yang dilakukan oleh orang lain yang berhubungan dengan kepribadiannya sedikit pun. Terkecuali kalau semisal ada sesuatu yang berhubungan dengan syariat Allah itu dilanggar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marah disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marahnya Rasul adalah disebabkan karena perkara tersebut. Inilah wujud realisasi dari al-mahabbah, rasa cinta, bila seseorang memberikannya karena Allah dan fillah, lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, wajib ghidhu ma yubghidhuhu Allah min al-ashkhas wal a'mal. Ia membenci apa saja yang dibenci oleh Allah dari individu-individu seseorang dan amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin dia membenci mereka orang-orang yang kafir. Seorang mukmin membenci mereka orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memusuhi mereka kaum mukminin. Benci kepada orang-orang tersebut adalah termasuk dari bentuk kesempurnaan tauhid. Demikian pula seorang mukmin benci terhadap perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dari amalan-amalan, demikian pula perbuatan-perbuatan yang berisikan kemaksiatan kepadanya. Sehingga seorang mukmin benci terhadap kemaksiatan, benci terhadap perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang di dalamnya berisikan menodai kehormatan Allah, merendahkan hak Allah, menghinakan Allah, merendahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bencinya seseorang dalam perkara-perkara yang tadi disebutkan juga menunjukkan sempurnanya tauhidnya dan sempurnanya iman dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwali awliya'ahu wa yu'adi a'da'ah, yang berwala kepada para wali-walinya dan membenci para musuh-musuh Allah. Wa bidzalika yakmulu imanul 'abdi wa tauhidih, dan dengan perkara itu seluruhnya akan menjadi sempurna iman seorang hamba dan tauhid dirinya. Sehingga ada seorang mukmin, ada seorang muwahid, namun di sana ada seorang yang lebih afdal, yaitu seorang yang telah bisa menyempurnakan imannya dan menyempurnakan tauhidnya. Dijelaskan oleh mereka para ulama terkait tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah serta tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maknanya adalah tidak melakukan kesyirikan, tidak berbuat syirik, maka mereka akan mendapatkan jaminan yang pertama keamanan dunia dan akhirat. Al-muhtadun, hidayah di dunia dan di akhirat. Ditafsirkan oleh mereka ahli tafsir, maknanya adalah keimanan dan hidayah yang dimaksud di dalam tafsir ayat tersebut itu berbeda-beda diraih, didapatkan oleh seorang mukmin dan seorang yang termasuk dari ahli tauhid sesuai dengan kadar iman dirinya dan tauhid dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, seorang mukmin yang bisa menyempurnakan iman, seorang ahli tauhid yang bisa menyempurnakan tauhidnya, maka dia akan mendapatkan balasan yang sempurna terkait keamanan dan hidayah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda dengan seorang mukmin ahli tauhid yang belum menyempurnakan imannya, belum menyempurnakan tauhidnya. Mungkin dia melakukan kemaksiatan, mungkin dia melakukan sekian banyak perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kurangnya iman dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla, karena iman yazidu wa yanqus. Maka akan mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah tersebut sekadar sesuai dengan kualitas iman dan tauhid dirinya. Ini menunjukkan pentingnya seorang mukmin berupaya, berusaha agar dia benar-benar bisa menyempurnakan iman dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan ia bisa menempatkan rasa al-mahabbah, cinta yang dia miliki agar sejalan karena Allah Subhanahu wa taala. Amma ittikhadhu andadin min al-khalqi yuhibbuhum ka hubbillah, adapun keadaan seorang yang menjadikan tandingan sekutu selain Allah dari makhluk yang mereka mencintai sesembahan-sesembahan tersebut seperti halnya cintanya mereka kepada Allah, wa yuqaddimu ta'atahum 'ala ta'atillah, ia lebih memprioritaskan ketaatan dirinya kepada mereka dibandingkan ketaatan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ia berzikir, mengingat mereka, berdoa kepada mereka. Fahadha huwa syirkul akbar, maka ini adalah termasuk kesyirikan yang besar. Bukan kesyirikan yang kecil, tapi kesyirikan yang besar. Syirik inilah syirik yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah. Wa minan nasi ma yatakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ahli syirik mencintai berhala-berhala mereka seperti cintanya dirinya kepada Allah, sehingga ia mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah dalam babul mahabbah, dalam hal kecintaan. Ia samakan cintanya dirinya kepada Allah terhadap berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan mereka, sebagaimana mereka samakan al-ibadah, ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berikan kepada Allah, ia berikan pula kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mereka menyekutukan Allah dalam babul mahabbah sebagaimana mereka menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Ini keadaan ahli syirik. Alladzi la yaghfiruhu Allah yang Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuninya kecuali dengan tobat. Ahli syirik kalau semisal meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat dari perbuatan syiriknya, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibn Adam, law laqitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai Ibni Adam, kalau semisal engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, dalam keadaan engkau mendatangi diriku tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kata Allah Azza wa Jal, maka niscaya sebagai balasan untuknya Allah akan memberikan sepenuh bumi berupa ampunannya. Ini menunjukkan kepada kita seorang yang menjumpai Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa kemudian melakukan perbuatan kesyirikan, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuninya. Man laqiyallah yushrik bi syai'an dakhalan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka niscaya dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Menjaga at-tauhid sampai kita wafat meninggal dunia adalah perkara yang wajib dan butuh untuk kita perjuangkan. Bagaimana caranya agar supaya hidupnya kita di atas tauhid sampai wafatnya kita juga di atas at-tauhid? wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia melainkan kalian meninggal sebagai seorang yang muslim. Termasuk kriteria muslim adalah mereka orang-orang yang memberikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah ahlul Islam, ahlul iman, dan ahlu at-tauhid. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Rasidiyah alaihi rahmatullah, alladzi la yaghfiruhu Allah wa sahibu hadha syirik qad inqata'a qalbuhu min wilayatil azizil hamid. Orang yang melakukan perbuatan kesyirikan dalam bab mahabbah, kecintaan yang seperti ini, maka sungguh telah terputus hatinya dari mendapatkan kecintaan dari Allah Al-Aziz Al-Hamid. Karena wilayah Allah seperti yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akan diraih, didapatkan oleh mereka orang-orang yang bisa menempatkan rasa cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha sababul wahi alladhi ta'allaqa bihi al-musyrikun sayanqati'u yawm al-qiyamah. Sebab yang lemah ini, yaitu sebab kenapa mereka orang-orang musyrikin menyembah berhala-berhala mereka, karena mereka cinta kepada berhala-berhala mereka dalam keadaan berhala yang mereka cintai adalah sesuatu yang lemah, yang tidak bisa mendengar apa yang mereka sampaikan, tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan, tidak bisa mengabulkan permintaan yang mereka berikan untuknya. Lemah. Du'ufa al-talib wal-matlub. Lemah seorang yang meminta, lemah pula seorang yang diminta. Orang musyrik, mereka lemah karena meminta kepada sesuatu yang lemah. Dan sesuatu yang mereka minta adalah lemah, karena Allah katakan wa yaslubuhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Ketika orang-orang musyrik mereka memuja berhala-berhala mereka sampai akhirnya mereka memotongkan binatang mereka berikan kepada berhalanya, mereka sesajikan untuk berhalanya makanan-makanan yang enak, yang lezat, yang nikmat. Mereka berikan pula harta-harta mereka kepada berhala-berhala tersebut. Allah katakan wa yaslubuhumu dzubabu syai'an. Dan kalau ada seekor lalat mengambil sedikit dari apa yang mereka berikan kepada berhala mereka, la yastanqidhuhu min, berhala tersebut tidak bisa mengusirnya. Ya kan? Tidak bisa mengusirnya, tidak bisa menghalaunya. Menunjukkan dia lemah untuk menolak kemadharatan yang ditimpakan oleh seekor lalat. Dia lemah tidak bisa menyingkirkan, menjauhkan lalat tersebut dari barangnya, dari sesuatu yang dimilikinya. Kalau semisal kemadharatan yang diberikan oleh seekor lalat saja ia tidak bisa menyingkirkannya, tidak bisa menghalaunya, maka terlebih lagi bahaya yang lebih besar yang diminta oleh mereka orang-orang musyrik, agar berhala-berhala tersebut bisa menyelamatkan mereka darinya. Wal'iyadz billah, du'ufa at-talib wal-matlub. Lemah orang yang meminta kepada mereka, dan lemah pula sesuatu yang diminta oleh mereka tersebut. Naam. Sebab yang lemah seperti inilah yang menyebabkan akhirnya orang-orang musyrikin menggantungkan diri mereka kepadanya. Sayang qati'u yaumil qiyamah, namun di hari kiamat akan terputus kecintaan tersebut. Naam, wa taqatta'at bihimul asbab. Sebab yang sebelumnya mereka meraih kecintaan mungkin karena faktor kekeluargaan, nasab, pertemanan, demikian pula mungkin karena faktor kemuliaan dan yang semisalnya, akan terputus, saling berlepas diri antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. wa taqatta'at bihimul asbab. Wasayanqalibu wasatanqalibu hadhil mawaddah wal muwalah bughdan wa adawah, dan kecintaan, sifat saling mencintai yang terjalin di antara mereka orang-orang musyrikin akan berubah menjadi kebencian, kebencian, permusuhan di hari kiamat tersebut. Naam. Ini disebabkan karena mereka tidak melandasi rasa cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna anwa'al mahabbah thalasat waqsam, ketahuilah bahwasanya al-mahabbah itu terbagi menjadi tiga macam. Al-awwalu, kata beliau, yang pertama adalah mahabbatullah allati hiya aslul iman wa tauhid. Mahabbah jenis yang pertama adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah, yang ini adalah termasuk dari asal dasar iman dan tauhid. Mahabbatullah, cinta kepada Allah, ini jenis yang pertama, dasar iman dan tauhid. Bila dikatakan dasar iman dan tauhid, artinya tauhid itu berdiri di atasnya, tegak di atasnya. Kalau semisal mahabbatullah ini rapuh, maka akan rapuh pula sesuatu yang ditaruh di atasnya. Nah, ini menunjukkan pentingnya seseorang benar-benar merealisasikan mahabbah, rasa cinta ia kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam hadis, walaupun di sanadnya terdapat maqal, perbincangan di antara para ulama karena ada kelemahan, namun secara makna dikatakan memiliki makna yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia bisa menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsunya, keinginannya melakukan sesuatu, mencintai sesuatu, membenci sesuatu, memberikan sesuatu, tidak memberikan sesuatu, menghalangi sesuatu, dan yang lainnya dari hawa keinginan seseorang. Rasul menyebutkan tidaklah beriman salah seorang di antara kita kecuali dia bisa menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat seperti apa para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, benar-benar al-mahabbah, rasa cinta yang mereka miliki karena Allah Azza wa Jalla berhasil mereka sempurnakan dengan maksimal, sehingga menyebabkan akhirnya mereka saling mencinta antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Lihat dahulu bagaimana Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu sebagai panglima perang mereka orang-orang musyrikin menyerang kaum muslimin di perang Uhud, menyebabkan akhirnya terluka Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbunuh beberapa dari kalangan sahabatnya. Ketika masuk Islam, hilang sudah, ya kan, kebencian antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Demikian pula Su'am Muawiyah atau Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala an. Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pemimpin mereka orang-orang Quraisy di dalam memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk Islam hilang dari mereka rasa benci yang mereka miliki kepada dirinya sebelumnya. Dan kisah-kisah yang lain dari kalangan para sahabat itu banyak, yang sebelumnya benci kepada Islam, antipati kepada Islam, namun ternyata Allah bukakan hidayah untuknya, sehingga ahli iman, para sahabat, mereka menempatkan rasa cinta mereka untuk sejalan dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dahulu mengingkari perbuatan Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma ketika di dalam peperangan dia membunuh seorang musyrik yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan Usamah ibn Zaid. Usama mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkannya karena dalam rangka untuk selamat dari pedangku, melindungi dirinya dari pedangku. Kemudian Rasul mengatakan, afala syaqaqta qalbah, apakah engkau sudah membuka dadanya, kemudian melihat, meneliti isi hatinya, aqalaha amla, apakah benar dia mengucapkan kalimat tersebut ataukah salah. Nah, artinya alasan dari Usamah bin Zaid tidak dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jenis yang pertama mahabbatullah, cinta kepada Allah, adalah asal iman dan tauhid. Atsani, jenis yang kedua, al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada cinta kepada Allah, ada cinta fillah karena Allah. Wahya mahabbatu anbiya'ihi, yaitu kecintaan kepada para nabinya. Jadi kita cinta kepada para nabi karena kita cinta kepada Allah Azza wa Jal. Jawabannya kenapa? Karena Allah cinta kepada mereka, sehingga kita cinta kepada para nabi karena Allah mencintai para nabi tersebut. Ini mahabbah fillah, cinta karena Allah. Wa rusulihi wa atba'ihim, dan cinta kepada seluruh para rasulnya, demikian pula para pengikut-pengikut mereka dari kalangan ahli iman, walaupun berjauhan tempat, berbeda bahasa, demikian pula adat kebiasaan, namun tidaklah menghalangi dari terwujudnya perasaan al-mahabbah di antara mereka kaum mukminin. Wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah min al-a'mali wal azminati wal amkinati wa ghairihim. Kemudian yang kedua, termasuk dari jenis mahabbah fillah karena Allah, di samping mencintai seseorang dari kalangan nabi, para rasul dan pengikut mereka, yang kedua adalah mencintai seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa saja bentuknya? Yang pertama, amalan-amalan yang soleh, banyak macamnya, ya kan, banyak macamnya. Sehingga jangan seseorang dia membenci sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan dia memiliki perasaan benci kenapa dia diperintahkan demikian, kenapa Allah Azza wa Jalla mensyariatkan kepada dirinya demikian, memberikan aturan kepada dirinya demikian. Ini perkara yang berbahaya, bisa menyebabkan dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dzalika biannahum karihu ma anzalallah, yang demikian disebabkan karena mereka membenci apa yang Allah turunkan kepada mereka. Kemudian Allah sebutkan di akhir ayat, fa ahbata a'maluhum, sehingga terputuslah seluruh amalan-amalan mereka. Berarti tidak ada di sana satu amalan yang bisa memutus seluruh amalan, melainkan itu adalah amalan kemurtadan, kekufuran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini perkara yang harus kita waspadai bersama, mencintai perkara-perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian pula azminah, waktu-waktu yang mulia, Ramadan, Yaumul Jum'ah, dan waktu-waktu yang lain yang berisikan kemuliaan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini waktu-waktu yang mulia. Nah, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ini waktu yang mulia. Jangan seseorang membencinya disebabkan karena harus melakukan sekian banyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, 10 hari terakhir malas saya. Kenapa salat malamnya lama-lama? Nah, salat malam adalah perkara yang sunnah. Kalau semisal engkau membencinya, cukup kamu sholat di rumah secara ringkas silahkan, karena itu adalah perkara yang sunnah. Namun bila seseorang membencinya, ini perkara yang berbeda. Sesuatu yang disunahkan, kalau semisal dia tidak mengerjakannya karena tidak mampu, tidak tercela. Tapi kalau semisal diiringi dengan membenci perkara yang disunahkan, ini sesuatu yang berbeda hukumnya. Nah, sehingga diperhatikan dalam perkara-perkara yang tadi disebutkan, karena ini termasuk dari penyempurna tauhid dan prinsip tauhid al-mahabbah fillah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, wa hadhihi tabi'atul limahabbatillahi wa mukammilatun laha, ini seluruhnya mengikuti kecintaan seorang kepada Allah dan sesuatu yang akan bisa menyempurnakannya. Al-thalithu, yang ketiga dari jenis mahabbah, mahabbatun ma'allah wa hiya mahabbatul musyrikin, cinta bersama Allah, yaitu kecintaan mereka orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala yang mereka sembah tersebut. Min syajarin, apakah bentuknya pohon yang dikeramatkan, dia cinta kepada pohon tersebut sehingga dirawat, ya kan, dikasih parfum, diberikan hiasan-hiasan karena cintanya dirinya kepada berhala yang dia agungkan. Hajarin, bebatuan, basharin, manusia yang hidup ataukah yang telah meninggal dunia, ketika dia memberikan ibadahnya kepadanya, dia cinta dengan cinta yang berlebihan. Ini juga sama, termasuk dari cinta kesyirikan. Wa ghairiha wa hiya aslu syirki wa asasi, dan yang selainnya. Dan ini adalah asal kesyirikan dan dasarnya. Penggerak syirik adalah cintanya mereka kepada sesuatu yang ia tuhankan tersebut. Sebagaimana dasar tauhid dan iman adalah cintanya dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga seluruh perbuatan yang dilakukan didasari karena cintanya dia kepada Allah. Orang-orang musyrikin berbeda. Ia cinta kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, sehingga seluruh apa yang mereka lakukan didasari dengan kecintaan tersebut. Nah, sehingga ini menjadi sesuatu yang dihukumi sebagai syirik besar. Wahuna qismun rabi, dan di sana ada macam yang keempat, wahiyal mahabbatu tabi'iyah, cinta karena tabiat watak manusia. Allati tatba'u ma yulaimul abdu wa yuwafiquhu min ta'amin wa syarabin wa nikahin wa libasin wa usyra wa ghairiha, yang dilakukan oleh seseorang dan ikut pada pergerakan seseorang yang demikian, tidak seorang hamba tidak dicela. Nah, ketika dia mencocoki apakah bentuknya makanan, minuman, pernikahan, pakaian, pergaulan dan yang selainnya yang disenangi oleh jiwanya. Nah, ini juga yang dikenal dengan mahabbah at-tabi'iyah. Wa hadhihi idza kanat mubahah, dan kalau semisal ini seluruhnya bentuknya mubah, fa in a'anat 'ala mahabbati lahi wa ta'atihi dakhalat fi babi al-ibadah. Kalau semisal cinta tabi'iyah yang seperti ini kita jadikan untuk mengikuti kecintaan kita kepada Allah dan mentaati Allah Azza wa Jal, maka bisa akan masuk dalam bab kecintaan dalam perkara ibadah. Kita makan, ya kan, makannya kita niatkan untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena seorang akan mendapatkan kekuatan dengan makanannya. Wa in saddat an dzalik, kalau semisal menghalangi perkara ibadah, wa tuwassila biha ila ma la yuhibbuhullah, dan menyebabkan akhirnya seseorang melakukan perkara yang tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jal, dakhalat fil manhiyat, akan masuk dalam perkara-perkara yang dilarang. Wa illa baqiyat min aqsamil mubahat, kalau semisal tidak, maka masuk dalam bab perkara-perkara yang mubah. Wallahu a'lam. Selesai penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di terkait bab qaulullah ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wallahu minkum wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.